Cilacap terkini. 104,2 YES Radio Kebanggaan Cilacap masih dalam acara Curanmor, curahan perasaan dan humor. Namun sebelum kita melanjutkan program Curanmor kembali, kali ini kami hadirkan informasi terbaru Cilacap terkini. Di mana reporter kami, Rahmadiana, melaporkan setengah jam yang lalu telah terjadi kebakaran hebat. Kebakaran tersebut terjadi di rumah makan angkringan milik Bapak Slamet yang berada di Cilacap. Belum ada laporan jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun dari data kepolisian Cilacap menyebutkan bahwa kebakaran tersebut telah mengakibatkan warung angkringan berukuran 2x3 meter itu habis dilalap si jago merah. Kebakaran tersebut juga mengakibatkan uang ratusan ribu rupiah milik Slamet ludes terbakar. Sementara itu, kebakaran ini juga mengakibatkan satu orang pendengar acara Curanmor YES Radio kelembon gareng. Walah. Oh, serius banget ini kok. Nah, malah kandingannya kurang ngatus ya kaki samide ya. Maning-maning aja ngono acara Curanmor mulane ya nggo turu bae kena ana. Kasus ya. Cuntel banget ya kira. 104,2 YES Radio, Kebanggaan Cilacap. Saatnya Anda ikuti berita-berita aktual dalam Curanmor hari ini. Baiklah, sekarang kita kembali ke acara Curanmor dan kali ini memasuki segmen Curanmor hari ini. Nyun ngapura ya, nyun ngapura temenan. Ya temenan ke Kang. Baik, laporan Curanmor hari ini kembali untuk Anda. Sahabat Yes, seorang laki-laki dilaporkan tewas akibat tersambar petir pada saat hujan deras turun kemarin. Berdasarkan laporan dari reporter Ari Abdul Wahab, kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Menurut keterangan terakhir, polisi saat ini tengah mencari-cari keberadaan petir yang diduga sebagai pembunuh laki-laki tadi. Wala polisi ne. Ular buru gluduk mari ngendi ya. Wah, anu mati tersambar petir. Malah gelem-gelem kaki polisine dadak golati kaki petir. Petir we gluduk, Pak. Tapi nek arep nekat bae golati gluduk ya kang anake mari Cina ke. Jaluk jujugna sun gokong ke. Mari gone dewa petir mbok sinawa. Ketemu kan ya. Baiklah sahabat Yes, demikian Curanmor hari ini. 104,2 YES Radio, Kebanggaan Cilacap, berita-berita aktual dalam Curanmor hari ini.